Sintase. Loh, aku. Coba deh gini sin. Ayo goyang loh. Ayo kendang. Oke. Ayo sin. Pan. Esek esur. Esek esur. Esek esur. Esek esur. Ngeri, ngeri pan. Terima kasih.